Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin thumma amma ba'da. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, terkhusus sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sekian kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas dunia maupun kaitannya dengan aktivitas ibadah. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarul talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pembahasan seputar masalah aqidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhada. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa bentuk manhaj atau penyimpangan-penyimpangan yang ada pada firqah Jahmiyah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'alib di sini, manhajul Jahmiyah wa talamidhihim fi asma'illah wa sifatihi. Manhaj atau metode atau caranya kelompok Jahmiyah, sudah kita sebutkan siapa hakikat dari kelompok Jahmiyah ini, yaitu kelompok yang disandarkan kepada pencetusnya yaitu Jahm bin Safwan, yang pada hakikatnya dia mengambil ilmu itu dari seorang al-Yahud yang pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode Jahmiyah dan murid-murid Jahmiyah atau orang-orang yang berjalan di atas jalannya Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah wal Asy'ariyah, di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Syekh Fauzan Habibullah akan menjelaskan kepada kita beberapa contoh firqah atau kelompok sesat yang mereka menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Fauzan Habibullah, yajibu 'alal muslim isbatu asma'illah wa sifatihi 'alal wajhil la'iqi bi jalalillah wa 'azamatihi ala wafqi ma jaa'a fil kitabi wa sunnah. Kata Syekh Fauzan Habibullah, wajib bagi seorang muslim menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Di antara usul atau prinsip Ahlu Sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu termasuk nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pula yang ditetapkan Ahlu Sunnah sebagai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lianna hadza yadkhulu fi babil imani billahi azza wa jal. Karena menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, ini masuk pada bab iman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini termasuk daripada rukun iman, bahkan rukun iman yang pertama, yaitu seorang percaya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantara cangkupan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terkandung di dalamnya berbagai macam aspek. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, seorang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama dia harus mengakui, mengimani, meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Dia harus mengimani, mengakui, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Dan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagaimana yang telah kita sebutkan, na'am, bisa dilihat, bisa ditinjau dari berbagai macam sisi. Yang pertama dari sisi hissi. Ya, dari sisi hissi. Nah, ketika ya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya, menunjukkan di sana adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi yang kedua, adanya Allah Subhanahu Wa Taala yaitu adanya alam semesta beserta seisinya. Mustahil alam semesta yang begitu luas ini, begitu rapi, ya, nah, tatanan tata surya, ya, sesuai dengan tempatnya, adanya siang dan malam, ya, adanya bulan, matahari, bintang, adanya lautan, daratan, adanya manusia, hewan, ini semua mustahil, tidak ada yang menciptakannya. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Yani Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi berikutnya, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dilihat, ditinjau dari sisi dalil. Ya, banyak sekali yang dalil-dalil dari Al-Quran. Begitu juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini aspek yang pertama yang wajib ada pada seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus meyakini, mengakui, mengimani adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Aspek yang kedua, diantara atau termasuk dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang harus mengakui rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus meyakini, mengimani bahwasanya segala perbuatan yang khusus, baik itu penciptaan, pengaturan alam semesta, memberikan rezeki, yang mematikan dan yang menghidupkan, ini semua Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurusinya, yang melakukannya. Tidak ada sekutu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang melaksanakan ini semua. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang esa yang melakukannya. Termasuk pula seorang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus beriman dengan uluhiyah Allah, yaitu dia harus mempersembahkan segala jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya, di antara aspek dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, ya, di sini Syekh Fauzan Habibullah menyebutkan Kenapa seorang muslim itu harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini termasuk ya dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab, inilah jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Muttakhidina kitaballah wa sunnata rasulihi ad-dalilah wal marji'ah fi dzalika. Mereka ahlu sunnah ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu mereka ambil dari Al-Qur'an, kitabullah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil dan sebagai rujukan pada permasalahan ini. Akasama alaih al-jahmiyatu wa talamiduhum minal mu'tazilati wal asyairah. Dan berbanding terbalik dari ini, yaitu apa yang ada pada kelompok Jahmiyah, kelompok yang disandarkan kepada pendirinya, pencetusnya, pemikirnya, yaitu Jahm bin Safwan. Naam. Dan murid-muridnya dari kalangan Mu'tazilah, itu kelompok yang mereka mengedepankan akal daripada wahyu. Wal Asy'ariyah, kelompok Al Asy'ariyah, ini adalah kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada Al-Imam Abu Hasan Al Asy'ari. Ya, padahal Al-Imam Abu Hasan rahimahullah, beliau telah bertobat, ya, telah rujuk dari keyakinan ini, dari keyakinan Asy'ariyah. Ya, sebagaimana yang telah pernah kita sebutkan, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini beliau mengalami sekian fase di dalam kehidupan beliau. Ya. Kenapa beliau mengalami seperti ini? Ya, karena beliau tinggal di lingkungan orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau menolak semuanya. Ya, kemudian beliau pelajari. Ya, beliau tetapkan sebagiannya. Ya, sebagian beliau tetapkan, sebagian masih beliau tidak tetapkan. Sampai akhirnya beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal manhaj ahlu sunnah. Sehingga beliau yang menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat masyhur kisah rujuk beliau. Ketika beliau di atas mimbar, beliau melepaskan jubah beliau sambil berkata, "Aku rujuk, aku bertobat dari keyakinan-keyakinan Asy'ariyah sebagaimana aku melepaskan jubah ini. Sebagaimana aku melepaskan baju ini." Ya, sehingga beliau meninggal di atas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja sangat disayangkan, banyak kaum muslimin yang salah faham. Ya, dikiranya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari masih meyakini sebagian sifat dan tidak meyakini sifat-sifat yang lain. Ya. Nah, mereka jadikan sebagai rujukan mereka. Padahal Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah telah bertobat, telah rujuk dari keyakinan-keyakinan ini, yaitu mengimani hanya sebagian sifat dan menolak sifat-sifat yang lain. Dari kisah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini pula ada banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita petik. Di antara pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari kisah beliau ini, bahwasanya lingkungan itu memiliki pengaruh yang besar di dalam membentuk tabiat seseorang. Ya, lingkungan itu memiliki pengaruh atau peran yang sangat besar di dalam membentuk jati diri atau tabiat seseorang. Jangankan lingkungan, ya, jangankan manusia yang hidup berdampingan dengan kita, hewan saja itu bisa mempengaruhi tabiat seorang, watak seorang, tabiat seorang. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan seorang yang biasa mengembala unta, ya, biasanya wataknya keras. Ya, karena unta ini naam perlu ekstra keras di dalam mengurusnya, ya, mengaturnya. Sehingga itu berpengaruh kepada, ya, orang yang naam, ya, mengurusi unta. Ya, sehingga para ulama menyebutkan wataknya jadi keras. Dan ini berbeda dengan orang yang biasa mengembala kambing, kata para ulama. Orang yang mengembala kambing itu dia akan lebih lunak. Dan bahkan para nabi, mayoritasnya mereka mengembala kambing sebelum mereka naam mendakwahi manusia. Ya, mereka sudah naam terlebih dahulu, ya, beternak, ya, naam mengangon kambing. Sehingga ini berpengaruh kepada diri seorang. Orangnya lebih penyabar, lebih lembut. Ini binatang, kata para ulama. Apalagi kalau itu manusia yang hidup di samping, di sekeliling, di sekitar kita. Sehingga kata para ulama menyebutkan bahwasanya al-bi'ah, lingkungan, daerah, ya, itu sangat berpengaruh pada diri seorang. Seperti yang dialami oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kenapa awal-awal, ya, fase kehidupan beliau, beliau sempat menolak sekian banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau terpengaruh dengan lingkungan. Ya, sehingga dari sini naam bisa kita ambil faedah bahwasanya lingkungan itu sangat berpengaruh untuk membentuk jati diri, untuk membentuk watak atau sifat-sifat seorang. Seorang yang keras biasanya dididik, ya, dengan didikan keras, ya. Nah, dan sebaliknya, seorang yang penyabar, lembut, biasanya dididik juga dengan didikan seperti itu. Maka dari sini, nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, penting kita untuk memilih, mencari, ya, lingkungan yang baik. Kalau kita rasa lingkungan tempat tinggal kita itu berpengaruh jelek kepada diri kita, bahkan kita bisa ikut bersama mereka di dalam melakukan kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, minimal, ya, itu mempengaruhi iman kita, mengurangi iman kita. Maka seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang berakal, dia akan mencari cara, mencari wasilah sekuat tenaga, ya, untuk membentengi dirinya dari hal tersebut. Dengan cara dia mendekat kepada pondok-pondok Ahlus Sunnah, ya, mendekat, merapat, ya, ke lingkungan, lingkungan yang baik, yang di situ ditegakkan ilmu, ditegakkan sunnah. Ya, tujuannya adalah agar dia istiqomah. Terlebih khusus lagi memudahkan dirinya untuk mendidik anak-anaknya beserta istrinya. Ya, bisa jadi dia istiqomah kuat ketika tinggal di lingkungan yang tidak baik, tapi belum tentu, ya, istrinya, anak-anaknya bisa baik. Ya, betapa banyak naam orang tuanya sudah sunni salafi, tapi anaknya masih awam, bahkan sulit untuk mendidiknya. Karena wajar, ya, setiap hari teman-temannya adalah orang-orang awam, orang-orang yang tidak atau banyak yang meninggalkan sholat. Nah, begitu juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, bahkan para ulama membahas secara khusus permasalahan ini, itu permasalahan hijrah. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada kadarnya sampai wajib, ada kadarnya mustahab. Ya. Kapan itu wajib? Itu ketika dari negeri kafir ke negeri muslim. atau dari negeri yang penuh dengan kemaksiatan, kesyirikan, lingkungan yang penuh dengan kejahatan, ya, terkhusus dalam permasalahan agama, ya, kemudian dia pindah kepada lingkungan yang baik, ya, maka afdal untuk dia pindah mencari tempat yang baik untuk menyelamatkan dirinya. Apalagi di zaman kita ini, penuh dengan cobaan, ya, penuh dengan gangguan-gangguan. Ketika kita ingin mendakwahkan, ingin mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Fauzan habibahullah, alladzina yanfauna ma athbathahu Allahu li nafsihi minal asma' was sifat. Di mana kelompok Jahmiyah ini dan murid-murid Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka adalah kelompok yang menghilangkan, menafikan, meniadakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Aw yanfauna ba'dhan minha wa yathbutunal ba'dhal akhara tahakkuman minhum. Atau mereka menafikan, meniadakan sebagian dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dan ya mereka pula menetapkan sebagian yang lain tahakuman minhum, ya, sebagai bentuk, ya, dari perbuatan mereka, dari ide mereka, ya, dari amalan mereka. Jadi ini diantara kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan al-haq di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kelompok yang mengingkari semuanya, seperti kelompok Jahmiyah, mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka tidak meyakini nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat, ya. Mereka mengatakan nama hanya sekedar nama. Nama itu hanya sekedar nama saja. Apa artinya sebuah nama? Tapi bagi kaum muslimin ahlu sunnah, ya, nama itu mengandung sifat. Bahkan kita kaum muslimin, ya, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika kita ingin menamai anak-anak kita, kita diperintahkan untuk memberikan nama yang baik. Karena nama itu bisa berpengaruh kepada diri seorang. Betapa banyak kisah-kisah para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah namanya. Ya, yang dirubah oleh Rasulullah sallam namanya. Ya. Seperti yang telah kita sebutkan. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Al-Hazan. Ya, dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sahal. Begitu juga nama-nama yang lain. Ya, karena nama itu memiliki pengaruh. Ya, nama adalah doa. Jadi tidak benar ada yang mengatakan apa artinya sebuah nama. Ya, kalimat ini kalimat yang tidak benar. Ya, tapi ini masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, seolah-olah benar. Apa artinya sebuah nama? Ya, nama sekedar nama, ya, tidak demikian. Ya, nama itu memiliki pengaruh. Ya, nama ini memiliki pengaruh. Ya, jangan dianggap remeh. Jangan dikatakan apa artinya sebuah nama. Nama itu tidak ada artinya. Tidak demikian. Ya, yang mirisnya, akidah ini sudah menjadi darah daging. Ya. Jika muslimin yang mengatakan nama apa artinya sebuah nama, ya, maka dari sini memberikan pelajaran kepada kita, kenapa kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran. Jangan kita membiarkan kemungkaran, apakah itu perbuatan, perkataan, kita ingkari semampu kita. Khawatir, ya, Kalau sebuah kemungkaran tidak kita ingkari, itu dianggap kebenaran. Kalau kemungkaran itu kita tidak ingkari, itu nanti khawatirnya dianggap sesuatu yang biasa. Ya, yang lebih parah lagi, itu dianggap sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, ketika kita melihat kemungkaran, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkarinya semampu kita. Nah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika at'abul iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka ingkarilah. Ya, ini wajib. Kalau dia mampu mengingkari dengan tangannya, maka ingkarilah dengan tangannya. Mungkin dia penguasa, pemerintah, yang mampu mengingkari dengan tangan, maka ya, dia boleh mengingkarinya dengan tangannya. Kalau dia penguasa, ya, dengan kekuatan yang ada padanya. Nah, kalau dia seorang suami, seorang kepala keluarga, nah, ada anak dan istrinya melakukan kemungkaran, dia mampu mengingkari dengan tangannya, maka dia ingkari dengan tangannya. Sebagai contoh misalnya, ya, anaknya yang merokok di depan dia misalnya, ya, dia mampu dengan tangannya ambil rokoknya, buang, ya. Atau memakai jimat misalnya, kesirikan, dia mampu mengingkarnya, ambil sambil dinasihati, mampu dengan tangannya. Nah, karena anak istrinya itu dibawa tanggung jawabnya. Kalau ternyata toh dia tidak mampu dengan tangan, karena dia bukan penguasa, karena dia bukan kepala keluarga, ya, dia hanya dengan lisan, maka ingkari dengan lisan. Sampaikan dengan baik, dengan nasihat yang baik, dengan cara lemah lembut, di waktu yang tepat, ya, di momen yang tepat, dengan cara yang hikmah, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Kalau toh juga dia tidak mampu, mungkin dia tidak mampu menasihati orang tersebut, mungkin dia lebih tua dari dirinya, ya, atau mungkin ketika dia menasihati kurang didengarkan, ya, dia bisa mencari cara yang lain, ya, bisa minta orang lain menasihatinya. Kalaupun pula toh dia tidak mampu, maka cara terakhir, cara kita mengingkari kemungkaran yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan hati kita. Minimal kita membenci, mengingkari perbuatan itu yang ada di hadapan kita. Ya, tidak ikut ya membenarkannya, apalagi mengamalkannya. Sehingga dari sini sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, di antara hikmah kenapa ya, kemungkaran itu harus kita ingkari semampu kita. Nah, tujuannya adalah agar kemungkaran itu tidak semakin banyak, semakin menyebar. Ya, dan dikhawatirkan pula kalau kita tidak mengingkari kemungkaran itu jadi kebiasaan. Yang lebih parahnya lagi, dikhawatirkan ya itu dianggap sebuah kebenaran. Padahal itu salah. Karena sudah umum dilakukan masyarakat, sudah umum dilakukan oleh banyak orang, tidak ada pengingkaran di sana, dianggap itu sebuah budaya yang baik, adat istiadat yang baik, ya, sesuatu yang baik, padahal itu adalah sesuatu yang mungkar, ya, padahal sesuatu yang mungkar. Nah, kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa yaj'aluna marji'ahum fi dzalika ma qararathu uquluhum alqasiratu aw qararahu lahum nuhatuhul afkar wazubalatul adhan. Dan mereka al-Jahmiyah itu juga orang-orang yang sejalan, yang setipe, semodel, ya, dengan kelompok Jahmiyah, yaitu dari kalangan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah serta kelompok yang lainnya. Mereka menjadikan rujukan-rujukan, referensi-referensi, ya, di dalam menetapkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat itu berdasarkan akal-akal mereka yang pendek, ya, akal-akal mereka yang pendek, atau pikiran-pikirannya mereka yang kotor. Nah, jadi acuan atau referensi atau rujukan atau sumber yang dijadikan oleh kelompok Jahmiyah, begitu juga orang-orang yang sejalan dengan Jahmiyah dari kalangan Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Qaramiyah, ya, Jabariyah, Qadariyah dan yang lainnya. Jadi antara cara mereka menetapkan sebagian nama-nama dan sifat Allah adalah mereka mengacu berpedoman kepada akal-akal mereka. Ya, akal-akal mereka. Mana yang masuk akal? Mana yang na'am, akal itu bisa menjangkaunya, mereka tetapkan. Mana yang tidak terjangkau dengan akal, maka mereka tinggalkan. Ya, kama yaquluhu wahidun minhum, sebagaimana apa yang dikatakan oleh sebagian mereka, wa kullu nasrin aw hama tashbiha aw wilhu aw fawwid warum tanzihan. Kata mereka, dan setiap nas, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, yang mengarah kepada tashbih, penyerupaan, ya, setiap nas yang berbicara tentang nama-nama sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengarah kepada menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, awilhu, ya, takwilkan dia, ditakwil, awfawidhu warum tanzihan, atau gantikan dengan yang lain, warum tanzihan, dalam rangka untuk mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, kata mereka. Sebagaimana yang kita sebutkan, di antara metode yang benar, metode yang lurus yang disebutkan oleh para ulama dari metode Ahlu Sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak adanya takwil, ya. Tidak boleh kita mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan untuk mensucikan Allah, membersihkan Allah. Ya. Nah, cara yang benar yang disebutkan oleh para ulama, ya, ketika kita ingin membersihkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita tetapkan apa adanya. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala apa adanya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa pula kita mentakwilnya, ya. Sebagaimana contoh yang telah kita sebutkan, di antara sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu memiliki al-yad. Al-yad itu maknanya tangan, ya. Dan tangan di sini sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita, ya, bayangkan, tidak perlu kita serupakan dengan tangan makhluk, tidak diperbolehkan. Kita tetapkan apa adanya tanpa kita serupakan dengan makhluk. Ya, jangan sekali-kali kita membayangkan Allah memiliki tangan, tangan Allah itu seperti apa? Apakah seperti makhluk? Apakah besar? Apakah seperti ini, seperti itu? Tidak diperbolehkan. Kita tetapkan apa adanya. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Adapun hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Jangan pula, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian firqah atau kelompok, ya. Nah, mereka seolah-olah ingin menetapkan Allah punya tangan, tapi dengan cara yang lain, mentakwil. Benar Allah memiliki yad di sini, tapi yad di sini kata mereka maknanya bukan tangan, ya, maknanya adalah kekuatan, ya, kekuatan. Nah, kalau kita tetapkan kata mereka Allah punya tangan, nanti, ya, konsekuensinya kita samakan Allah dengan makhluk, karena makhluk, ya, itu memiliki tangan. Kalau kita katakan Allah memiliki tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, maka ini tidak demikian. Jadi mereka sudah buruk sangka terlebih dahulu. Bahkan mereka menuduh kita Ahlu Sunnah ya, sebagai kelompok musyabbiha. Ya, banyak rekaman-rekaman mereka itu, ya, syekh-syekh mereka, nah, kiai-kiai mereka, guru-guru mereka, di antara nah, subhat, kerancuan yang mereka lemparkan, yang mereka doktrinkan kepada pengikut-pengikut mereka, mereka mengatakan Ahlus Sunnah Wahabi. Ya. Biasanya mereka embeli ada Wahabi. Ya. Tujuannya apa? Agar ya kaum muslimin itu lari dari dakwah ini. Karena kalau mendengar Wahabi itu ya seperti mereka mendengar singa. Ya kan? Ini tujuan mereka. Ya, antum kalau dengar suara singa, ya, coba antum pergi ke kebun binatang, ya, jangankan mau mendengarkan suaranya, melihat wajahnya saja, wajah singa di kebun binatang itu kita takut, apalagi kalau sedang bersuara keras, ya, apalagi kalau dilepas, ya itu di dalam kurungan, apalagi kalau dilepas singanya buat nah, harimaunya. Dengar suaranya aja orang sudah sembunyi semua, lari semua. Kalau ada di hutan biasanya naik pohon semua. Ya. Nah, tujuan mereka itu yang menggelari misalnya Salafi, ujungnya mesti ada Wahabi. Ya, tujuannya agar kaum muslimin itu lari dari dakwah ini. Karena sudah di benak kaum muslimin kalau mendengar kata Wahabi itu ya, konotasinya jelek. Sudah terpikirkan Wahabi ini kelompok sesat, kelompok menyimpang. Tapi giliran kita tanya apa itu Wahabi, belum tentu guru-guru mereka itu tahu apa itu Wahabi. Ya, Wahabi itu apa? Ya, kok bisa-bisanya dirimu mengatakan kelompok Wahabi itu sesat? Ya, nah, tolong jelaskan Wahabi itu seperti apa? Ya muter-muter nanti, muter-muter. Nah, belum kita tanya lagi. Coba sebutkan kesesatan-kesesatan yang ada pada Wahabi. Ya, coba sebutkan. Nah, paling dia mereka mengatakan tidak membolehkan yasinan, tidak membolehkan tahlilan, tidak membolehkan ziarah kubur. Ini fitnah semua ya, ziarah kubur ini. Nah, ya, tidak memuliakan na'am wali Allah. Tidak memuliakan na'am ulama, ya. Suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, banyak sekali, suka menyesatkan, ya. Ditambah lagi na'am fitnahnya, ya. Suka membunuh, suka ngebom, padahal ini semua fitnah, ya. Ini semua fitnah. Siapa yang mengatakan kita tidak boleh ziarah kubur? Boleh. Maka ziarah kubur itu disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kematian. Ya, tapi yang dilarang itu ziarah kubur plus. Ada ziarah kubur plus. Plus ya. Nah, ngalap berkahnya itu enggak boleh. Ya. Kalau cuma sekedar ziarah kubur boleh, silakan. Antum mau tiap hari ziarah kubur, biar antum ingat mati. Ya, silakan. Siapa yang melarang? Tidak. Tapi yang lebih-lebihnya itu tidak boleh. Sampai meminta ke penghuni kubur, ya. Sampai menjadikannya wasilah, na'am, agar penghuni kubur itu menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.